إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد إخواني في الدين والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali kajian kita dari bab as-sidq, bab tentang kejujuran yang dibawakan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk dalam hadis yang dibawakan oleh al-imam an-nawawi ta'ala, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang menjelaskan tentang permasalahan kejujuran, di mana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk para sahabatnya, dan ini juga merupakan perintah dari beliau kepada kaum muslimin yang datang setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur, yakni perintah dari beliau agar seorang mukmin dia menetapi sifat atau akhlak yang mulia, yakni kejujuran, yang mana jujur ini mencakup dua permasalahan, yakni jujur dalam ucapan ataupun jujur di dalam beramal. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk dia menetapi sifat jujur, memiliki sifat jujur di dalam ucapannya maupun di dalam perbuatan atau amalannya. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alaikum. Ini di antara bentuk perintah yang mana asal dari perintah itu merupakan adalah wajib, menjelaskan tentang kewajiban. Baik. Maka wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin atau mukminah untuk dia memiliki sifat jujur. Baik jujur dari ucapan maupun jujur dari perbuatannya. Kemudian Nabi SAW beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya kejujuran itu yahdi ilal bir, mengantarkan seseorang kepada albir, kebaikan. Albir kita sebutkan kemarin dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata albir ini maknanya ialah kasratul khair, kebaikan yang banyak. Ini makna dari albir. Maka seseorang yang dia memiliki sifat jujur, maka kejujuran yang dia miliki akan mengantarkan dia pada kebaikan-kebaikan yang banyak. Baik. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Barru. Huwal Barrur Rahim. Yani Allah itu memiliki kebaikan yang banyak. Orang yang memiliki sifat jujur, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran yang dia miliki, baik dari ucapannya maupun amalannya, akan mengantarkan dia pada sekian banyak kebaikan. Baik kebaikan berupa duniawi ataupun ukhrawi. Baik. Dan ini adalah buah dari kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita juga telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka jujur dan berusaha untuk jujur, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiqin, termasuk dari golongan orang-orang yang jujur. Yang mana as-siddiqin atau as-siddiqun, mereka ini adalah tingkatan golongan yang kedua dari orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Baik. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan ini mereka bertingkat-tingkat. Dan tingkatan yang kedua ialah orang-orang yang jujur. Yakni mereka berada setelah tingkatan para nabi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yut'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada was-shalihin." Dan barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini maknanya masih umum. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul mungkin banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Baik, di sini menunjukkan orang-orang yang mereka Allah berikan nikmat kepada mereka, ini mereka memiliki tingkatan lebih daripada man yuti'illah wa rasulah. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya secara umum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini secara umum bahwasanya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Berarti orang-orang yang Allah berikan kenikmatan ini mereka memiliki nilai lebih dibandingkan thayyib orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul secara umum. Yani kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan nabiin, para nabi. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang jujur, tingkatan yang kedua dari orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Thayyib, wasyuhada, dan juga tingkatan yang ketiga para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat ialah wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Empat tingkatan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah empat tingkatan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Taib, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan. Makanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan tingkatan as-siddiqin Tingkatan yang kedua dari Allah, yang orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, ini tidaklah didapatkan melainkan dari afzadun nas, orang-orang yang memang istimewa. Sebagaimana tingkatan nubuwah, kenabian, itu Allah tidak berikan kepada setiap orang. Kita lihat bagaimana Allah mengutus seorang nabi atau seorang rasul. Mesti Allah cari orang yang khusus, yang memiliki kelebihan. Baik, sehingga dia pantas untuk dikatakan atau digolongkan dari kalangan para nabi. Demikian pula orang-orang yang as-siddiqun atau as-siddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pula adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang kedua ini, tingkatan yang kedua, yang ketiga, yang syuhada, wassalihin, dan keempat, ini bisa diraih oleh seseorang, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Namun tingkatan yang pertama ini telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang jujur, para syuhada, salihin, ini masih Allah buka kepada umat manusia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang tergolong dari as-siddiqin. Baik, karena ini merupakan tingkatan yang istimewa setelah tingkatan para nabi. Kemudian wa afdalus siddiqin disebutkan oleh beliau Syekhul Utsaimin, alal itlaq asdaquhum wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Orang yang paling jujur secara mutlak dari kalangan manusia setelah para nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Taib. Ini kemarin kita sampai pada penjelasan taib dalam poin ini. Kemudian qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin radhiyallahu ta'ala wa 'amal kadhib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal kadhib. Adapun dalam permasalahan kedustaan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Baik. Wa iyyakum wal kadhib. Iyyakum ini merupakan kalimat tahdzir. Ya. Kalimat yang digunakan untuk mentahdir dari sesuatu perkara. Ini kalimat untuk memberikan peringatan. Apa maknanya? Maknanya ialah iyakum wal kadiba ay ihzarul kadib. Berhati-hati kalian dari sifat berdusta. Ini maknanya. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membimbing kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita semuanya agar kita kaum muslimin menjauhi dan meninggalkan yang namanya kedustaan. Ingat, segala perintah dalam syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendatangkan kemaslahatan kepada orang yang mengerjakannya. Dan sebaliknya, larangan Allah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di dalamnya terkandung madarat, baik diketahui maupun tidak. Ya, ini yang harus kita ketahui, bahwa perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat kemaslahatan bagi orang yang mengerjakannya. Dan sebaliknya, larangan Allah dan larangan Nabi SAW itu di dalamnya terdapat madarat. Baik. Di sini Nabi SAW beliau memperingatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum dari yang namanya kedustaan. Yani janganlah sampai mereka terjatuh dalam kedustaan. Siapa yang diperingatkan oleh Nabi? para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, orang-orang yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita yang hidup setelah mereka para sahabat harus lebih berhati-hati, ya, jangan sampai terjatuh dalam perkara kedustaan. Taib. Dan sebagaimana telah kita jelaskan dari kalam ucapannya Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang penjelasan al-kadzib, dusta, yang mana ini merupakan lawan dari as-sidq, kejujuran. Kalau seandainya yang namanya jujur itu seseorang dia menyampaikan khabar sesuai dengan kenyataannya, atau seseorang dia beramal baik sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya, maka sebaliknya al-kadzib, kedustaan, ini ialah seseorang menyampaikan suatu kabar berita atau berucap dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik. Atau seseorang yang dia beramal namun menyelisih apa yang ada dalam kalbunya. Baik. Maka ini telah lewat penjelasannya pada penjelasan berkaitan dengan kejujuran. Baik. Maka sungguh jelas di dalam permasalahan ini telah kita mengetahui apa itu as-sidqu, kejujuran, apa itu kedustaan. Maka al-munafiqu kadzibun, orang munafik adalah orang yang dusta. Baik. Ya, orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta, apa? Mereka adalah orang pendusta. Kenapa? Li'anna zahirahu yadullu ala annahu muslimun wa huwa kafir. Karena orang yang munafik itu dia dikatakan sebagai orang kadzib, seorang yang berdusta, karena dia menampakkan perkara-perkara yang seakan-akan menggambarkan bahwasanya dia adalah seorang muslim. Ini orang munafik. Wa huwa kafir. Namun dalam kenyataannya dia adalah seorang yang kafir. Baik. Fahuwa kadzibun. Maka dia juga dikatakan sebagai orang yang berdusta. Yani kadzibun bi fi'lihi, berdusta dengan ucap apa perbuatannya. Kenapa? Karena dia melakukan amalan-amalan secara zahirnya itu adalah dari qalbunya, padahal hatinya tidak menghendaki amalan tersebut. Baik. Ini penjelasan berkaitan dengan definisi dari al-kadzib. Kemudian beliau menyebutkan, ya, buah dari kedustaan, dampak negatif dari kedustaan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan seseorang kepada al-fujur, kefajiran. Al-fujur maknanya ialah al-khuruju an ta'atillah. Al-khuruju an ta'atillah. Al-fujur itu maknanya keluar dari ketaatan kepada Allah. Keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah dan juga tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai fajir. Ya. Baik. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Bi anna al-insan yafsuqu wa yata'adda tawrahu wa yakhruj an ta'atillahi ila ma'siyati." Dikarenakan yang namanya manusia ini dia akan mengalami atau dia akan melakukan yang namanya kefasikan atau tindakan melampaui batas, yang mana itu akan menjadikan dia keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuju kemaksiatan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa a'zamul fujur al-kufru wal'iyadu billah, dan sebesar-besar kefajiran tindakan tidak taatnya seseorang kepada Allah ialah al-kufru, tindakan kekufuran. Ya, ini merupakan sebesar-besar al-fujur. Ketidaktaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melakukan kekufuran. Wal iyad billah. Fa innal kafara fajarah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir fajarah. Sudah pasti mereka adalah fajarah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul kafaratul fajarah. Baik. Maka mereka itulah orang-orang kafir fajarah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai 11. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Kitabun marqum. Wailun wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa qala ta'ala wa innal fujjara lafi jahim. Tayib. Kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai ke-11 dan juga surat Al-Infitar ayat yang ke-14. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla inna kitaba lafi fujara kitabal fujara lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabnya orang-orang fajir, yakni catatan mereka, lafi sijjin, itu berada pada sijjin. Apa itu sijjin? Kata Allah, wa ma adraka ma sijjin? Tahukah engkau apa itu sijjin? Kitabun marqum. Sebutkan oleh Syekh Nasir As-Sirdi rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, sijjin ini merupakan tempat sempit, ya. Di antara maknanya tempat sempit yang Allah peruntukkan kepada mereka orang-orang yang fajir, dan dia tempat yang berada di paling bawah. Ini di antara maknanya. Ada juga menakan dengan as-sijjin ini adalah kitab yang mengumpulkan catatan amalan-amalan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang fajir. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah, baik itu orang-orang kafir, orang-orang munafik atau orang-orang fasik. Ini catatan mereka berada pada kitab sijjin. Ini ya yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Nasir As-Sirdi rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Baik. Wailu yawma idzil mukadzibin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah pada hari itu, yakni pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berdusta. Di sini menunjukkan kepada kita kaum muslimin, dampak dari kedustaan seseorang ini tidak hanya berpengaruh pada tatkala di dunia saja, namun ini akan memiliki pengaruh dan nampak pengaruh itu nanti tatkala di hari kiamat. Ya, Allah mengatakan wailu yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang berdusta. Yani kedustaan itu akan menjadikan rugi seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yakni mereka orang-orang yang mendustakan akan hari kiamat atau hari kebangkitan. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-14, wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir ini mereka benar-benar berada di dalam neraka jahim. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dampak dari kedustaan. Kedustaan akan melahirkan kedustaan dan melahirkan atau menyantarkan pelakunya pada kebinasaan. Baik. Di mana dalam Al-Qur'an banyak Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya dua ayat ini Allah menyebutkan di mana tempatnya orang-orang yang fajir. Di antara orang yang fajir ialah orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan catatan mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang munafik, orang-orang kafir dan yang semisal. Baik. Ini merupakan dampak yang buruk dari tindakan atau perbuatan atau ucapan kedustaan dari seseorang. Baik, kedustaan yang dia ucapkan atau yang dia lakukan ini akan mengantarkan dia kepada kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, فَالْكَذِبُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا. Yang namanya kedustaan ini akan mengantarkan seseorang atau mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Yani orang yang berdusta, orang yang berdusta ini akan menjadikan dirinya meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan yang namanya orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Baik. Makanya kita tidak heran tatkala menjumpai seseorang yang dia itu ma'rufun bil kadzib, masyhur dengan kedustaannya, dia akan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, wa innal fujura yahdi ilan nar, atau innal kadiba yahdi ilal fujur. Yang namanya kedustaan itu mengantarkan seseorang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kedustaan akan melahirkan tindakan dia untuk melanggar perintah Allah yang lainnya. Dan ini adalah perkara yang terjadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menjumpai orang-orang yang berdusta, ya, dia akan melakukan sekian banyak pelanggaran. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa innar rajula la yadzub. Wa fi lahdzin la yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuqtaba indallahi kadzdzaban. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya seseorang dia itu berdusta. Dalam riwayat yang lain, dia berusaha terus untuk berdusta. Yakni kedustaan itu sudah menjadi kebiasaan dia. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat orang tersebut sebagai kadzdzaban. Digolongkan dari kalangan orang-orang yang pendusta. Kalau kadzib, ini isim fa'il. Satu orang dia mungkin terjatuh dalam satu kedustaan dikatakan sebagai kadzib. Tapi kalau kadzab, ini adalah orang yang ma'ruf, masyhur dengan kedustaan. Orang-orang yang biasa berdusta, mudah untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Baik. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, wal kadhibu minal umuri al muharrama. Yang namanya kedustaan ini merupakan di antara perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini tidak boleh bagi seorang untuk berdusta. Baik. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian para ulama mereka mengatakan, innahu min kabairiz dzunub. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa'adahu bi annahu yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwasanya dusta ini di antara dosa-dosa besar. Ya, kedustaan ini termasuk dari min kabairu dzunub, dosa-dosa besar. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengancam ya orang yang dia berdusta dengan ancaman akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Ini diantara ucapan atau pendapat sebagian para ulama, mereka mengatakan yang namanya berdusta ini diantara termasuk dari dosa-dosa besar. Baik. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang telah kita singgung dari ya kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa yang namanya kejujuran itu akan mendatangkan kemaslahatan cepat ataupun lambat. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahannya dengan kedustaan ini mendatangkan kerugian cepat ataupun lambat. Dan bahkan yang namanya kedustaan ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan sedikit pun bagi pelakunya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an beliau pernah berkata, al-kadzibu la yuslihu minhu jiddun wala hazib. Yang namanya kedustaan itu tidak akan memperbaiki, entah itu kita dalam rangka bermain-main atau bersungguh-sungguh dalam berdusta. Bersungguh-sungguh dalam artian mungkin dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya tatkala itu dia berdusta, walaupun mungkin pada hari itu, pada waktu itu dia terselamatkan dengan kedustaan dia diucapkan, namun suatu saat akan terbongkar. Ini berarti dia bersungguh-sungguh dalam berdusta, ataupun berdusta dalam rangka bermain-main, ya mungkin dalam rangka untuk apa namanya menghibur orang lain, membuat mereka tertawa. Taib, yang mana nanti akan lewat dalam hadis. Taib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wailun lilladzi yuhadisu fayakdzub liyudhika bihi alqaum. Wailun lahu, wailun lahu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, celaka bagi seseorang yang dia berucap dengan ucapan kedustaan, dia tahu itu adalah ucapan dusta, namun dia ucapkan ucapan tersebut liyudhika bihi aqwam alqauman, agar menjadi suatu kaum itu tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lahu, wailun lahu, maka celaka bagi dirinya, celaka bagi dirinya. Ini banyak tidak? Ya, banyak tidak yang dijumpai permasalahan yang demikian ini, berdusta dalam main-main agar menjadikan orang lain tertawa atau orang lain itu senang. Ya, dan ini merupakan perkara yang biasa dilakukan bagi mereka yang dikenal dengan sebagai pelawak. Ya, tidak segan-segan dia mendatangkan sekian banyak perkataan kedustaan agar menjadikan penonton itu tertawa dengan apa yang dia sampaikan. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berdusta walaupun itu sendak gurau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lahu, didoakan dengan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya. Yakni menunjukkan tentang dosanya perkara tersebut, walaupun dalam perkara sendak gurau, berdusta dalam rangka sendak gurau. Thayyib. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kedustaan ini dihindari, walaupun dalam kita mungkin mengucapkannya dalam rangka untuk sendak gurau agar menghibur orang lain. Thayyib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau jelaskan ya apa yang kita sampaikan tadi barusan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa min a'zamil kadhibi, dan di antara kedustaan yang besar, ma yaf'aluhu ba'dun nasi al-yawm, apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini. Ya'ti bil maqalati kadiban ya'lamu annahu kadibun, lakin min ajli an yudhika an-nas. Tayyib, wa qad ja'a fil haditsil wa'idu 'ala hadha. Dan di antara kedustaan yang besar, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ialah apa-apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh sebagian manusia pada hari ini. Apa itu? Di mana dia mengucapkan suatu ucapan yang dusta. Tayyib, yang mana dia tahu itu adalah ucapan kedustaan. Namun dia sebutkan ucapan tersebut min ajli an yulhikan nas, dalam rangka untuk menjadikan umat manusia atau orang yang ada di sekitarnya itu tertawa. Tayyib. Ini yang kita katakan tadi banyak terjadi pada pelawak. Ya. Tayyib, mendatangkan ucapan-ucapan dusta agar orang-orang yang menonton mereka itu tertawa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, ini di antara kedustaan yang besar yang banyak kita jumpai pada umat manusia di waktu sekarang-sekarang ini. Baik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukan yang demikian. Mengucapkan ucapan kedustaan dalam rangka untuk menjadikan orang lain tertawa. Ya, ini bersindagurau. Di mana Nabi SAW mengatakan wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzub yudhika bihil qaum wailun lahu. Maka celakalah bagi seseorang yang dia berucap dengan suatu ucapan kemudian dia berdusta. Ini dia tahu ucapan yang ucapkan itu adalah kedustaan. Namun dia ucapkannya liyudhika bihil qaum, agar umat manusia itu tertawa. Wailun lahu. Maka celaka bagi dirinya, celaka bagi dirinya. Wa hadza wa'idun ala amrin sahula 'inda katsirin minan nas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, hadis ini menjelaskan tentang ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sahula ala amrin sahula 'inda katsirin minan nas, merupakan perkara yang mudah dilakukan oleh kebanyakan umat manusia. Yani kebanyakan umat manusia mereka banyak terjatuh dalam tindakan mengucapkan ucapan kedustaan dalam rangka untuk menjadikan orang lain tertawa. Padahal ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fal kadhib kulluhu haram. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yang namanya kedustaan ini semuanya adalah haram. Baik. Bahkan disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala an, di mana beliau pernah mengatakan a'zamul khataaya indallahi al-lisanul kadzub wa syarrun nadamatu yaumil qiyamah. Di antara kesalahan atau dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah al-lisanul kadzub. Lisan yang suka berdusta. Taib, wasyarun nadamah, dan seburuk-buruk penyesalan, nadamatu yaumil qiyamah, ialah penyesalan seseorang tatkala di hari kiamat. Ini memperkuat dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, di mana beliau mengatakan di antara ya kedustaan atau kedustaan yang paling besar ialah seseorang berdusta dengan ucapan yang bermain-main. Di sini dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala an, al-lisan mukadzub. Lisan yang suka berdusta. Ya, ini tidak disebutkan bersungguh-sungguh ataupun main-main. Ya, ini maknanya umum. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi seseorang yang dia bisa menahan dirinya dari kedustaan, menahan lisannya atau amalan perbuatannya dari kedustaan, walaupun itu dalam rangka bermain-main. Dijamin oleh Nabi SAW dengan surga, ya, surga yang berada di, dengan rumah yang berada di surga yang paling bawah. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah bagi seseorang, tayyib, di surga yang paling bawah. Baik. Bagi seseorang yang dia meninggalkan jidal berdebat, wa in kana muhiqqan, walaupun dia di atas kebenaran. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Ya, tadi kita sebutkan di jannah yang paling bawah, namun yang benar adalah di tengah-tengahnya surga. Baik, bagi orang yang meninggalkan kedustaan. Kata Nabi SAW, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan Nabi menjamin bagi seseorang rumah di surga bagi dirinya, ya, rumah di tengah-tengah surga. Ini jamin oleh Nabi SAW bagi seseorang, liman tarokal kadhiba, bagi siapa saja yang dia meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, walaupun kedustaan itu dalam rangka bermain-main, dalam senda gurau. Baik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi seseorang dengan rumah di tengah-tengah surga tatkala dia bisa meninggalkan kedustaan walaupun dalam senda gurau. Dia tidak mau berdusta. Maka akan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rumah di surga, di tengah-tengahnya surga. Baik. Al-hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Al-muhim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, jujur ini merupakan perangai yang mulia dan mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba di dunia ini maupun di surga, dan sebaliknya atau di akhirat, dan sebaliknya kedustaan ini akan mendatangkan kerugian. Baik, di dunia maupun di akhirat. Tayyib. Kita lanjutkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau mengatakan fal kadhibu kullu haram, kata Syekhul Utsaimin ta'ala, yang namanya kedustaan itu seluruhnya haram. Wa kulluhu yahdi ilal fujur, dan semuanya itu akan mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Tayyib, wala yustasna minhu syai'un, dan tidak ada kedustaan yang dikecualikan. Yani semuanya dusta itu hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Dan semuanya mengantarkan seseorang dalam ketidaktaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, warada fil hadis, dan telah datang dari hadis, yakni hadis Ummu Kulsum bintu Uqbah. Tayyib. Kata beliau rahimahullahu taala, annahu yustasna min dzalika salasatu asya. Di mana dalam hadis itu Nabi mengecualikan kedustaan, ya, yakni diperbolehkan untuk berdusta pada tiga keadaan, tiga perkara. Tayyib. Fil harbi, dalam peperangan. Yang pertama, yang kedua, wal islahi bainan nas, dan dalam rangka untuk islah, mengislahkan, ya, memperbaiki dua orang yang bertengkar. Baik. Dan yang ketiga, wa hadisil mar'ati zaujaha wa hadisihi iyyaha, dan ucapan seorang suami terhadap istrinya atau seorang istri terhadap suaminya. Ini disebutkan dalam hadis Ummu Kultsum, di mana Nabi SAW menyebutkan diperbolehkan bagi seseorang untuk dia berdusta dalam tiga keadaan ini. Ingat, cuma tiga ya. Yang pertama, dalam peperangan. Baik, karena kata Nabi, al-harbu khida, yang namanya perang itu adalah tipu muslihat. Baik. Yang kedua, fi islahi bainan nas, dalam rangka untuk memperbaiki umat manusia, yakni mendamaikan dua golongan yang mereka mungkin bertengkar. Baik. Dan yang ketiga ialah ucapan seorang suami terhadap istrinya atau ucapan seorang istri terhadap suaminya. Ini tiga keadaan di mana diperbolehkannya untuk berdusta. Taib. Walakin, taib. Walakinna ba'du ahli ilm. Akan tetapi kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagian para ulama, sebagian ahli ilm, qala, mereka mengatakan, innal murada bil kadhib fi hadzal hadis at-tawriyah wa laysa al-kadhib as-sarih. Kata sebagian ahli ilm, yang dimaksud dengan bolehnya berdusta dalam tiga keadaan tadi, ini yang dimaksud dengan dusta di sini ya, dalam hadis Ummu Kultsum, kata sebagian para ulama, itu maknanya ialah at-tawriyah wa laysa al-kadhib as-sarih, bukan kedustaan yang sebagaimana kita ketahui. Jadi bukan dikatakan sebagai dusta, namun tawriyah. Apa itu tawriyah? Baik. Tawriyah itu seseorang dia mengucapkan suatu kalimat, suatu ucapan ya, yang dipahami sama orang yang mengucapkannya itu benar, tapi dimaknai sama orang lain itu mana yang lain. Baik. Ya, ini suatu ucapan yang memiliki banyak makna. Contoh tawriyah, seperti kalau mungkin ada orang yang minta uang sama kita. Ya. Dia bilang, "Akhi, saya minta uang 10.000. Baik. Langsung kita katakan, "Saya enggak punya uang 10.000. Maka ini namanya tawriyah. Padahal dia punya uang. Karena orang yang meminta ini 10.000, ya, kita mengatakan saya tidak punya uang 10.000. Tapi kalau uang 5.000, 100.000, 20.000 ada. Ini namanya contoh dari tawriyah. Dia enggak berdusta. Ya. Yakni dia mengucapkan suatu ucapan yang dia pahami sendiri, orang lain juga memahaminya lain lagi. Dan ucapan yang memiliki banyak makna. Seperti tadi itu. Ketika ada seseorang minta uang kepada kita, uang 10.000, dalam keadaan kita tidak punya uang 10.000-an, pecahan 10.000. Tapi adanya 5.000 atau 20.000, 100.000. Kita mengatakan, saya enggak punya uang pecahan 10.000. Uang 10.000 enggak ada. Maka ini disebut dengan tawriyah. Dusta enggak? Bukan dusta. Ya. Ini namanya tawriyah. Nah, yang ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kata sebagian para ulama, inilah yang dimaksud dari hadis Ummu Kultsum bin Ukbah radhiyallahu taala anha, yang dimana Nabi SAW memperbolehkan untuk seseorang berdusta. Ya. Taib. Antum bisa kiaskan. Taib. Adapun berkaitan dengan peperangan, karena lewat dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan al-harbu khida, yang namanya perang itu adalah tipu muslihat. Taib. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai dusta. Jadi yang dimaukan dengan hadis Nabi SAW dengan kadzib pada hadis Ummu Kultsum yang diperbolehkan, maka kadzib, kedustaan di situ yang dimaksud ialah tawriyah. Seseorang yang mengucapkan suatu ucapan yang mana ucapan tersebut memiliki banyak makna. Baik. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, at-tawriyah qad tusamma kadziban. Tawriyah ini terkadang disebut dengan kadib, ya. Kata tawriyah terkadang disebut juga dengan sebutan kadib. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yakdzub Ibrahimu illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak berdusta kecuali pada tiga keadaan, tiga kedustaan. Di sini menggunakan kata al-kadzib. Ya, Nabi mengatakan Nabi Ibrahim tidak pernah beliau berdusta kecuali pada tiga kedustaan dengan lafaz al-kadzib. Di sini Syaikh Ibnu Utsaimin ingin mengatakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita, terkadang kalimat tauriyah ini digunakan dengan kata al-kadzib. Kadzib, namun maknanya ialah tauriyah. Bukan kadzib, bukan kedustaan yang sesungguhnya. Baik. Sintai minhunna fi dzatillah ta'ala qauluhu inni saqim wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara kedustaan Nabi Ibrahim atau tauriyah yang beliau lakukan ialah berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat As-Saffat ayat yang ke-89. Di mana tatkala Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk melakukan acara. Ya, di mana acara tersebut acara kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni saqim. Sesungguhnya inni saqim. Saqim ini maknanya banyak. Thayyib. Nabi Ibrahim beliau melihat ke langit lalu beliau mengatakan inni saqim. Apa maknanya saqim? Yani sakit, ini sakit, sesungguhnya aku akan sakit dan kemudian mati. Ini namanya manusia, dia akan sakit dan meninggal. Ini maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya bahwasanya Nabi Ibrahim sedang sakit. Thayyib. Ini yang pertama dalam surat As-Saffat ayat yang ke-89, nanti bisa dilihat. Kemudian pada keadaan yang kedua, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-63, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala menghancurkan berhala-berhalanya orang-orang musyrik kaumnya, tatkala beliau ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala itu? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabirhum hadza. Baik. Namun yang mengerjakannya adalah yang besarnya, berhala yang besar tersebut. Ini keadaan yang kedua. Baik. Wa wahidatun fi syari Sarah. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan istrinya Sarah. Yani tatkala Nabi Ibrahim dan Sarah istrinya, mereka melewati atau berjumpa dengan raja. Yang mana raja ini, dia tatkala mengetahui seseorang itu, atau dia mengambil istri. Setiap seorang suami yang memiliki istri diambil oleh raja tersebut. Tatkala ditanya oleh rajanya, siapa ini? Dia istriku. Maka istrinya diambil oleh raja. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah berjumpa dengan raja tersebut, kata Nabi Ibrahim, nanti kalau ditanya kamu siapa, ya, saya akan menjawab kamu adalah saudaraku. Kamu harus membenarkannya. Maka tatkala ditanya oleh raja, Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti. Ini saudara, saudariku. Maka akhirnya Sarah pun selamat. Apakah Nabi Ibrahim berdusta? Tidak. Kenapa? Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim dengan kata ukhti, yakni ukhti fid din, saudaraku dalam agama. Betul enggak? Sarah muslimah. Baik, maka Nabi Ibrahim tidak berdusta. Namun beliau melakukan tauriyah, yakni mengucapkan suatu ucapan yang memiliki banyak makna. Baik. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis Nabi yang mengatakan lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzibat, tidaklah berdusta Nabi Ibrahim kecuali pada tiga kedustaan. Maka yang dimaksud dengan kedustaan di sini maknanya ialah tauriyah. Baik, bukan kedustaan yang sebagaimana kita kenal. Taib. Ini diperbolehkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk seseorang melakukan yang namanya tauriyah untuk kemaslahatan. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasawa'un kana hadza aw hadza, sama saja tauriyah maupun dusta, kata beliau Allah taala fa innal kadziba la yajuzu illa fi hadza thalas ala ra'yi katsirin min ahli al-'ilm. Ya, mau itu tauriyah ataupun dusta, yang namanya kedustaan itu tidak diperbolehkan. Adapun tauriyah itu diperbolehkan kecuali dalam tiga permasalahan ini saja. Ini kata Syaikhul Utsaimin. Ada ra'yi katsirin min ahli al-'ilm, menurut pendapat kebanyakan dari ahli ilm, yang namanya dusta itu tidak diperbolehkan secara mutlak. Adapun yang diperbolehkan tauriyah itu hanya pada tiga keadaan tadi saja. Dalam peperangan, yang kedua dalam rangka untuk ya menyatukan dua orang yang bertikai, dan yang ketiga ucapan seorang istri terhadap suaminya atau seorang suami terhadap istrinya. Yani dia tidak berucap dengan kedustaan yang betul-betul dusta, namun dia melakukan ucapan tauriyah pada istrinya atau kepada istri pada suaminya. Ini yang diperbolehkan. Lebih dari itu diharamkan. Baik. Ini berdasarkan pendapat dari kebanyakan para ulama. Wa ba'dul ulama yaqul, dan sebagian para ulama mereka mengatakan al-kadzibu la yajuz mutlaqan. Yang namanya kedustaan itu tidak diperbolehkan secara mutlak. La mazhan wa la jiddan. Baik itu dalam rangka senda gurau ataupun dalam keadaan betul-betul sungguh-sungguh. Ini tidak boleh untuk seseorang berdusta kepadanya. Ya. Wa la idza tadammana akala malin aw la. Walaupun demikian, atau dalam permasalahan memakan harta orang lain, tidak diperbolehkan untuk kita berdusta di dalamnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa asyaddu syai'in minal kadzib, dan kedustaan yang paling parah an yakdzuba wa yahlif liya'kula amwalan nas bil batil. Seseorang dia berdusta dengan bersumpah atas nama Allah dalam rangka memakan harta orang lain. Ini kata Syaikhul Utsaimin taala di antara kedustaan yang paling parah tingkatannya. Di mana seseorang dia berdusta, sudah berdusta, dia bersumpah lagi atas nama Allah. Dia lakukan yang demikian dalam rangka untuk memakan harta orang lain. Dalam rangka untuk merampas harta orang lain. Baik. Ini kedustaan yang paling parah kata beliau rahimahullah. Misal seperti contoh an yudda'a alaihi bihaqqin tsabitin fayunkiru. Seseorang yang dia mengaku-ngaku haknya orang lain itu adalah milik dia. Baik. Ada tanahnya orang, kita mengakui bahwasanya itu milik kita. Dan kita mengingkari orang yang punya tanah tadi. Wah, itu bukan punya dia, itu tanah itu punya saya. Taib, ini beliau berikan contoh. Kita mengingkari orang tersebut, padahal dia adalah orang yang berhak pada tanah tersebut. Kemudian wayakul dan mengatakan, wallahi ma laka alayya haqqun, demi Allah, ya, kamu tuh gak punya hak pada atas tanah itu haknya saya. Sudah berbohong, dusta, sumpah pakai nama Allah lagi. Terus dalam haknya orang lain. Taib. Taib. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin taala, "Idza halafa ala da'wahu wa kadhiba fa inna dhalika huwal yaminul ghamuz allati taghmisu sahibaha fil ithm." Summa taghmisuhu finnar wal iyadu billah. Kalau seseorang dia bersumpah dalam kedustaannya, taib, mengaku-ngaku dari permasalahan atau hak yang bukan miliknya, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna dzalika wal yaminul ghamus, maka sumpah yang dia ucapkan adalah sumpah ghamus, ya, sumpah yang bisa menjadikan dia dijerumuskan atau terjatuh pada dosa, yang mana dosa tersebut menjadikan dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Maka di sini kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita berhati-hati dari yang namanya dusta. Dusta itu pada kedustaannya saja sudah dilarang, apalagi berdusta dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam rangka untuk mengambil hak orang lain. Ini kata beliau tadi, wa asyaddu syai'in minal kadzib. Kedustaan yang paling parah. Dusta di atas kedustaan. Baik. Wa tsabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa 'ala yamini sabrin yaqta'u biha mala imri'in muslimin huwa fiha fajirun laki Allah huwa wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Begitu pula oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang dia bersumpah dengan yaminun sabrin. Apa itu yaminun sabrin? Yaminun sabrin, seseorang dia bersumpah dengan ngotot. Ini betul-betul dia bersekukuh dengan apa yang dia yakini. Yaqta'u biha malal bi'in, yang dia bersumpah dalam rangka untuk memutus, memotong dengan sumpahnya tadi itu harta seorang muslim. Huwa fiha fajirun, maka dia dikatakan adalah seorang yang fajir. Yani seseorang dia bersumpah mengakui haknya orang lain adalah milik dia. Dia kuatkan, ya, apa yang dia yakini tersebut dengan sumpah. Sumpah dia ucapkan karena mempertahankan tadi. Namun tindakan dia itu pada hakikatnya ialah dalam rangka untuk mengambil hak orang lain. Di sini disebutkan dengan imri'in muslimin, hak orang muslim. Padahal itu adalah hak orang lain. Maka dia dikatakan sebagai fajir. Orang yang melakukan tindakan kefajiran. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Maka nanti tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimurkai. Ini kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya, teguran dari kita semua, dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya untuk, ya, berhati-hati dari memakan harta saudara kita dengan tanpa hak. Dan ini kebanyakan terjadi biasanya pada persengketaan tanah dan semisalnya. Walaupun itu sejengkal, ya, kalau itu bukan haknya kita, jangan kita ngotot. Taib. Falhasil, maka kata Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka kesimpulannya, annal kadhiba haram, yang namanya kedustaan itu diharamkan, wala yajuzu lil insani ayakdhiba mutlaqa, dan tidak diperbolehkan bagi seorang insan untuk dia berdusta secara mutlak, la hazilan wala jadan, baik dusta dalam rangka bermain-main senda gurau ataupun dusta dalam sungguh-sungguh, ini tidak diperbolehkan. Ya. Illa fi masail salas, kecuali dalam tiga permasalahan tadi. Yang kita sebut dengan tauriyah. Itu bukan dusta, tapi tauriyah. Maka ini diperbolehkan. Ada khilafin bainal ulama fi ma'na al-hadis as-sabiq, ya. menyisihi pendapat ulama yang lainnya yang tidak memperbolehkan secara mutlak. Taib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, hadis yang menjelaskan tentang permasalahan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kaum muslimin menetapi sifat jujur, jujur dalam ucapan maupun perbuatan, begitu pula agar kita menghindari, menjauhi dan meninggalkan yang namanya kedustaan, baik dusta dari ucapan maupun perbuatan. Yang mana dari keduanya ini, jujur dan dusta, ini memiliki dampak bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Baik. Maka dengan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesai dari penjelasan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Walillahil hamd, naktafi ila huna. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambahkan keimanan bagi kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki ya qalbu kita dan juga jawarih kita, amalan-amalan kita, untuk senantiasa ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naktafi launa, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.